Motivasi Islami. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah atau keutamaan dan balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih balasan yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal. Yang pertama, bahwasanya balasan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dukhulul jannah bi ghairi hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab. Betapa indahnya kalau kita termasuk orang-orang yang masuk jannah Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Seperti hanya kita ketahui bahwasanya di antara nama hari kiamat adalah yaumul hisab, hari penghitungan. Artinya apa? Setiap amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan kita dihitung, perbuatan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibalas yaumul jaza, dibalas segala yang kita lakukan tersebut. Tidak ada yang pernah luput dari perhitungan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan masuk surga tanpa hisab. Dalilnya adalah hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jinn ummati 70 alfan bi ghairi hisab. Artinya adalah akan masuk surga di antara umatku 70 alfan, 70.000 bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Bayangkan masuk surga dengan tanpa hisab. Siapa yang tidak mau dengan balasan ini? Qalu, para sahabat pun bertanya, waman hum ya Rasulullah, siapakah di antara mereka? Mudah-mudahan apa, kita termasuk dari mereka ya. Atau justru pertanyaan karena takut, jangan-jangan kita tidak termasuk dari mereka. Para sahabat bertanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul ladzina la yaktawuna wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak mengobati dengan kai, pengobatan dengan besi panas, ditempelkan luka itu pada besi panas yang menganga, yang merah, agar darahnya berhenti. Pada dasarnya pengobatan dengan kai ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tapi Nabi SAW tidak menyukai alternatif terakhir. Kemudian, dan tidak minta untuk diruqyah. Kemudian apa? Sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya dari Allah Subhanahu wa taala, sembuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang dia peroleh itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, yadkhul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka dalam bertawakal, maksudnya mithlu afidatit thair, sebagaimana hati seekor burung. Ini permisalan, permisalan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertawakal seorang mukmin itu seperti hanya seekor burung. Bagaimana? Dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dijelaskan dalam hadis yang lain, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi darazaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seandainya kamu sekalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka akan diberikan, sungguh aku akan memberikan rezeki pada kalian sebagaimana aku memberikan rezeki kepada seekor burung, taghdu himasan, ketika burung itu pagi hari dengan keadaan lapar, perutnya kosong, dia keluar, entah kemana keluar ya, mencari makan, ada berusaha. Kemudian di sore hari sudah kenyang. bahkan bisa memberikan makan kepada anak burung yang kecil misalnya, anak-anaknya. Padahal dia tidak berpikir, tidak punya cadangan devisa mungkin ya, untuk masa depan dia. Burung tidak berpikir besok bagaimana. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Razzaq, Maha memberi rezeki. Tidak ada makhluk yang diciptakan di dunia ini kecuali apa? Rezekinya telah diatur, telah diberikan, telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu seperti ini, mampu bertawakal, benar-benar bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan apa? Mengambil sebab. Seperti seekor burung ketika pagi hari tidak tidur. Artinya apa? Harus ada amal, bekerja. Inilah yang menjadi sebab Allah akan memberikan rezeki kepada kita.